bagi dirimu yang ku sayang selalu. Kepada ku panggil kata, tentu saja bagi dirimu yang ku sayang selalu. Selagi kita berpacaran, dapat kita bagi dirimu yang ku sayang selalu. Kini sama-sama suka, sama-sama senang, sama-sama cinta, sama-sama sayang. Mama, ku panggil mama, tentu saja bagi diri.